بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kemudian di bab yang kedua berkata penulis rahimahullahu taala, babu ma jaa fi taqdimi ahli al-Qur'ani wa ikramihim. Bab apa yang datang tentang mendahulukan ahli al-Qur'an dan memuliakan mereka. Kalau di bab sebelumnya telah dijelaskan tentang keutamaan ahlul Quran pada hadits yang terakhir, walaupun kandungan bab secara umum adalah keutamaan tilawah, ta'allum dan ta'lim. Begitu sudah disinggung tentang ahlul Quran, ada sisi keutamaan lain terkait dengan ahlul Quran. Inilah yang dibawakan di sini oleh penulis, bahwa kalau dia ahlul Quran, ia lebih didahulukan dan mereka dimuliakan. Mereka dimuliakan. Kandungan dari bab ini diuraikan oleh penulis dari hadits-hadits yang beliau bawakan. Dan ini hal yang bisa dipahami, bahwa seorang yang punya perhatian terhadap Al-Quran, dia menghafalnya, membacanya, tadabbur terhadap kandungannya, memahami makna-maknanya dan mengamalkannya, maka dia ditinggikan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Dari bentuk ketinggian yang diberikan, mereka didahulukan dan mereka dimuliakan. Iya. Kemudian beliau katakan, wa kanal qurra'u ashaba majlisi umara kuhulan kanu aw syababan. Dan adalah para qurra', para pembaca Al-Qur'an. Ini kalau istilah qurra' di masa dahulu as-salaf, itu maksudnya orang yang ahli Quran dalam menghafal dan mengilmuinya. Bukan di istilah orang-orang belakangan, qurra hanya sekadar dia membaca Al-Quran saja tanpa memahami. Bukan orang yang berilmu di dalamnya. Kadang dia bagus tajwidnya, hebat di dalam berbagai cabang ilmu qiraah, bacaan, tapi dia tidak memiliki pengetahuan tentang Al-Quran. Bukan seorang alim terhadap Al-Quran, bukan qurra'in yang dimaksud. Jadi qurra' di majlis Umar, yang Umar radhiyallahu anhu bermusyawarah dengan mereka, meminta pertimbangan terkait dengan perkara-perkara kaum muslimin, kuhulan kanu au syababan, ada yang kuhul, orang tua, orang-orang yang sudah matang, sudah berumur, dan ada yang syababan, ada yang masih muda. Nah, seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau masih muda tapi ikut di majelis Umar, didahulukan. Kenapa? Apa yang membuat Ibnu Abbas lebih didahulukan? Karena Nabi telah mendoakan Ibnu Abbas, Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, faqihkanlah Ibnu Abbas ini dalam agama dan ajarkanlah kepadanya ilmu tafsir. Maka Ibnu Abbas dari ulama sahabat di dalam tafsir Al-Quran. Iya, karena mereka punya kelebihan terkait dengan Al-Quran, maka mereka lebih didahulukan. Mereka lebih didahulukan. Iya. Dan perhatikan bahwa yang meninggikan di sini dari sisi keutamaan mempelajari Al-Quran, bahwa seorang itu ditinggikan derajatnya, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang bukan dari sisi umurnya, bukan pula dari sisi dunianya, bukan pula dari sisi nasabnya, kedudukannya di tengah manusia, tapi dengan ilmu, dengan Al-Quran, dia ditinggikan. Iya. Beliau bawakan di sini tiga hadis. Hadis yang pertama, kata beliau, an Nabi Mas'udin, itu Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ummul qauma aqra'uhum likitabillah, yang mengimami suatu kaum itu adalah orang yang paling ahli qira'ah di antara mereka terhadap kitab Allah. Ini jelas ya, bagaimana di masalah imamah, di masalah keimaman, orang yang paling akra, paling bagus di dalam membaca Al-Quran, itu yang lebih didahulukan. Iya. Maka terdapat juga di dalam hadis ini bahwa penggunaan kata qira'ah, qari, itu mungkin terkait dengan bacaan, mutqin di dalam bacaannya, di dalam menegakkan huruf-hurufnya, dan kadang qira'ah terkait dengan dia membaca, menegakkan huruf dan maknanya sekaligus. Dan itu dua penggunaan memang di dalam nas-nas terkait dengan qira'ah. Walaupun asalnya qira'ah adalah membaca, tapi membaca sebagaimana yang dimaklumi, bukan sekadar membaca dengan menegakkan huruf, tapi juga membaca dengan menegakkan huruf dan memahami makna-maknanya. Iya. Di sini jelas ya, terkait dengan masalah orang yang paling mahir membaca Al-Quran itu, paling bagus cara membacanya, cara dia melafadzkannya, paling sesuai dengan tuntunan periwayatan bacaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena setelah itu dikatakan fa in kanu fil qiraati sawaa fa a'lamuhum bisunnah. Kalau mereka di dalam qira'ah itu sama, maka yang dilihat adalah yang paling berilmunya tentang sunnah. Iya. Yang paling punya ilmu tentang sunnah. Ya, kalau dia di dalam kitab Allah sama, seimbang, maka yang didahulukan setelahnya adalah yang paling memiliki ilmu tentang sunnah. Nah, jadi ini juga menunjukkan ya, bahwa saya kembali kepada ke awal tadi, bahwa yang mengimami kaum akrahum likitabillah, Jadi ini juga masih mengandung dua kemungkinan, dia baca dengan menegakkan hurufnya dan maknanya. Kalau seimbang di dalam Al-Quran, maka yang paling mengenal sunnah. Jadi itu yang pertama yang dilihat pada Al-Qurannya. Pada Al-Qurannya. Ya ummul qawm akra'uhum li kitabillah. Yang mengimami suatu kaum adalah yang paling qari' di antara mereka terhadap kitab Allah. Bukan dikatakan yang menjadi imam di antara kalian yang mengimami manusia adalah orang yang paling bagus suaranya. Betul, membaguskan suara itu kadar, ada sisi bagusnya ya, tapi itu bukan ukuran. Menjadi ukuran aqra'uhum, dia yang paling ahli dalam qira'ah, paling memahaminya. Iya, ada orang yang dari sisi ilmu tajwid kadang bagus, dari arah makhraj hurufnya bagus dia melafadzkan, sifat-sifat huruf juga dia bagus. Hanya saja dalam kategori periwayatan Al-Quran kadang banyak hal yang tidak tepat. Karena Al-Quran ini itu diambil melalui metode talakki, langsung dia terima dari guru. Dia baca dari mulut guru, gurunya dari gurunya, sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu metode yang paling bagusnya, paling selamatnya dalam membaca Al-Quran. Sampai panjang pendeknya pun itu diukur semua di dalam metode riwayat Al-Quran. Dan ini dimaklumi ya di dalam ilmu qiraah. Iya. Jadi itu ada aturan-aturannya. Jadi lihat siapa yang paling akra'uhum, paling memahami kitab Allah, paling bagus di dalam mengamalkannya. Ini semuanya tergabung di dalam akra'uhum. Kalau mereka seimbang dalam hal itu, maka berikutnya dikatakan fa'inkanu fil qira'ati sawa'a fa'a'lamuhum bis sunnah. Kalau mereka dalam qira'at sama, maka yang paling berilmu di tengah mereka terhadap sunnah. Iya. Jadi yang paling berilmu di tengah mereka terhadap sunnah, yang paling mengenal sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'inkanu fi sunnati sawa'an fa'aqdamuhum hijratan. Kalau mereka dalam sunnah sama, sama-sama punya ilmu tentang sunnah Nabi, maka dilihat siapa yang paling dahulu berhijrah. Iya. Ini hijrah dimasukkan dalam keutamaan. Sebab ini kadar lebih ya, di atas keislaman. Menunjukkan fikihnya terhadap kewajiban. Karena itu begitu ada kewajiban hijrah, langsung dia sambut, dia segera berhijrah. Ini menunjukkan fikih. Fa'inkanu fil hijrati sawa'a fa'aqdamuhum sinnan wa fi riwayatin silman. Kalau mereka dalam hijrah itu sama, maka dilihat siapa yang paling berumur di tengah mereka. Jadi lihat siapa yang paling tua dari sisi umurnya. Iya, dalam sebuah riwayat silman yang paling dahulu masuk Islam. Yang paling dahulu masuk Islam. Ini urutan-urutan ya. Iya. Jadi ini hadis secara umum memberikan penjelasan kepada kita bahwa untuk menjadi imam itu ada ketentuan-ketentuan yang diperhatikan. Nah, ketentuan-ketentuan ini yang paling pertamanya adalah aqra'uhum li kitabillah. Yang paling bagus membaca kitab Allah. Sekali lagi sudah kita tekankan ya bahwa qira'ah yang berjalan di tengah para sahabat itu bukan sekadar menegakkan huruf-huruf, tapi mereka menegakkan hurufnya dan maknanya sekaligus, serta mengamalkan. Iya. Maka ini yang paling didahulukan. Setelah itu barulah ikut kepada kategori sifat yang lainnya. Kalau sama dalam qiraah, maka yang paling punya ilmu tentang sunnah. Kalau sama dalam hal itu, maka yang paling dahulu berhijrah. Kalau sama dalam hal itu, maka yang paling tua atau paling dahulu masuk Islam. Iya. Baik. Jadi ini sekali lagi penegasan adanya ketentuan menjadi imam. Bukan sembarangan saja siapa yang menjadi imam di satu kaum. Tapi dipilih orang yang berada di atas ketentuan. Nah, wala ya'ummanna ar-rajulu ar-rajula fi sultani. Jangan sekali-kali seorang lelaki itu mengimami orang lain di dalam wilayahnya, di dalam kekuasaannya. Iya. Jadi kalau misalnya ada pimpinan negara di suatu masjid, maka tidak boleh dia menjadi imam kecuali dengan izinnya. Kalau ada imam di sebuah masjid ditetapkan, tidak boleh ada yang menjadi imam kecuali dengan izin si imam tersebut. Iya. Kalau ada orang berkunjung ke rumah, terus begitu hadir sholat, mau sholat di rumah orang itu, maka tidak ada yang boleh imam kecuali dengan izin tuan rumah. Sebab itu di dalam wilayahnya. Itu etikanya. Itu etikanya. Seperti itu. Dan ini menunjukkan bahwa agama ini dibangun di atas aturan-aturan. Dibangun di atas menjaga akhlak. Ada pembawaan-pembawaan. Ya, bukan orang yang senangnya ribut-ribut. Gaya tidak beraturan kayak di pasar. Sebagian orang kadang di masjid, imamnya ada. Ya, mungkin imam menunggu waktu cocok. Dia mengundur karena suatu maslahat. Tapi ada sebagian orang mau buru-buru. Ya, dia memerintah komat. Terkadang ada yang komat sendiri. Ya. Dia paksa orang untuk apa? Memulai sholat. Nah, ini semuanya kekeliruan. Ini menyelisihi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, dan tidak seperti itu hidup di dalam kebersamaan. Ini hal-hal dijaga. Wala yaq'ud fi baitihi ala takrimati. Dan tidak boleh dia duduk di rumahnya di atas jamuan pemilik rumah, di atas jamuan si penguasa, illa bi'idnihi, kecuali dengan izinnya. Jadi kalau ada jamuan, ada sebuah majelis, ada hidangan, tidak boleh anda duduk di situ kecuali kalau dia diizinkan. Ini peringatannya untuk tamu-tamu yang tidak diundang. Ya, orang-orang yang biasa ikut-ikutan saja masuk ke majelis orang, dia jangan duduk di atas pemuliaan di rumah seseorang kecuali dengan izinnya. Rawahu Muslim. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik. Jadi kesimpulan dari hadits ini jelas sekali ya, bagaimana di dalam keimaman, dan ini suatu wilayah dalam agama, orang yang paling qari, paling bagus bacaannya terhadap Al-Quran, Ahlul Quran, mereka lebih dikedepankan, lebih didahulukan. Iya. Baik. Kemudian hadits yang kedua, walil Bukhari an Jabir radhiyallahu anhuma annahu sallallahu alaihi wasallam kana yajma'u baina ar-rajulain min qatl Uhudin fi thawbin wahid thumma yaqulu ayyuhuma aktharu akhdan lil-Qur'an fa idha ushira lahu ila ahadihima qaddamahu fil-lahd. Dan dalam riwayat Al-Bukhari dari Jabir, yaitu Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram radhiyallahu anhuma. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan dua orang dari para sahabat yang mati syahid di perang Uhud, dikumpulkan dua orang di dalam satu kain, dalam satu kain kafan. Ini di pembahasan mengkafani mayit. Jadi kalau kekurangan kain kafan, boleh dua jenazah dikafankan dengan satu kafan. Iya. Kemudian Nabi bersabda, ayyuhuma aktsaru akhdhan lil Qur'an. Jadi kalau dikumpulkan dua orang dalam satu kafan, ya tentunya ada yang di depan, ada yang di belakang. Ketiga, diletakkan di lahat. Maka beliau tanya, siapa di antara keduanya yang paling banyak mengambil Al-Quran? Al-Qurannya yang dilihat. Apabila ditunjuk kepada salah seorang dari keduanya, ada yang mengatakan misalnya ini, maka Nabi mendahulukan yang ditunjuk itu di dalam lahatnya, di dalam penguburannya. Ini terdapat keutamaan Ahlul Quran dalam penguburan, dalam memasukkannya ke liang lahat. Orang yang paling ahli terhadap Al-Quran itu didahulukan. Jadi lengkap sudah di sini. Tiga sudut Ahlul Quran lebih didahulukan. Yang pertama di dunia, yang kedua di alam kubur, dan yang ketiga di hari kiamat. Selalu didahulukan Ahlul Quran. Iya. Di dunia dia yang paling didahulukan, dalam keimaman dia yang paling diutamakan, di lahat ketika dikubur bersama dia yang paling didepankan, di akhirat sudah berlalu haditsnya bagaimana mereka didahulukan untuk ditinggikan derajatnya, disuruh naik membaca di akhir ayat yang biasa dia tertil di dunia. Iya. Maka ini bab dengan hadith-hadith yang ada di dalamnya melengkapi pembahasan sebelumnya. Dan terdapat keutamaan yang sangat jelas sekali terhadap Ahlul Quran, orang yang ahli terhadap Al-Quran. Naam. Iya. Dan ini memberi fikih yang mendalam, ya. Memberi fikih yang mendalam, karena itu Syekh rahimahullah mengingatkan fikih tersebut di hadith yang ketiga ini. Kata beliau, wa Nabi Musa radhiyallahu anhu, yaitu Abdullah bin Qais al-Ash'ari, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min ijlalillah ikrama disyaibatil muslim wa hamil al-Qur'an ghairil ghali fihi wal jafi anhu wa ikrama disultanil muqsit. Hadithun hasanun rawahu Abu Dawud. Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari pengagungan kepada Allah seorang memuliakan seorang muslim yang telah beruban. Dari pengagungan kepada Allah memuliakan muslim yang telah beruban. Dan dari pengagungan kepada Allah, dia memuliakan penyandang Al-Quran yang tidak ekstrim di dalamnya, tidak pula menelantarkan. Dan termasuk pengagungan kepada Allah, dia memuliakan seorang pemerintah yang adil. Seorang pemerintah yang adil. Ini hadith hasan diriwayatkan oleh Abu Daud. Ya, hadith ini ada silam pendapat ya di dalam riwayatnya secara marfu atau mauquf. Iya. Dan ada sebagian kelemahan pada sanadnya. Tapi secara umum dia adalah hadith yang memiliki jalur-jalur periwayatan yang lain. Dari sisi makna, maknanya diriwayatkan dari jalur periwayatan dari beberapa sahabat yang lainnya. Iya. Di sini di dalam hadis tiga yang dimuliakan. Nah, ya di sini ada fikih ya, seperti yang saya sudah singgung tadi. Jadi ketika seorang tahu keutamaan Ahlul Quran, kenapa Ahlul Quran diutamakan? Karena sesuatu yang dia sandang, ilmu yang dia bawa, Al-Quran yang dia bawa, maka ini memberikan akhlak yang luar biasa dan etika yang patut dijaga. Iya, bahwa semua yang terkait dengan Al-Quran, para penyandang Al-Quran, orang yang mempelajari Al-Quran, itu dimuliakan. Karena itu para penuntut ilmu dimuliakan, para ulama dimuliakan, para guru dihormati. Ini semuanya karena ada hubungannya dengan apa? Ilmu. Ada hubungannya dengan Al-Quran. Memuliakan Al-Quran dan ilmu itu bentuk dari pengagungan seorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Al-Quran firman Allah. Ilmu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mengagungkannya itu dari ketakwaan di dalam hati. Dzalika wa may yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah ketentuan Allah. Bagi siapa yang mengagungkan simbol-simbol Allah, maka itu dari ketakwaan di dalam hati. Iya. Maka di sini ada yang diagungkan yang pertama. Seorang muslim yang telah beruban. Maksudnya orang yang sudah tua. Orang yang sudah apa? Sudah tua. Nah, kadang ada sebagian anak muda ya masih muda, masih 20 tahun, tapi rambutnya putih semua. Iya. Nah, ini bukan dikatakan sudah beruban, tapi memang ada hal yang mungkin membuatnya berbeda dengan kebanyakan orang. Maksudnya, umumnya kalau dikatakan sudah beruban, nah itu sudah tua. Nah, di sini terdapat bahwa orang-orang yang sudah tua umurnya, itu ada hak untuk dimuliakan. Karena itu di dalam hadis lain di riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yujilla kabirana." Bukan dari kami orang yang memuliakan orang tua kami. Di hadis riwayat Imam Ahmad, "Laisa minna man lam yujilla kabirana wa la yarham saghirana." Wala ya'rif li'alimina haqqahu. Bukan dari kami orang yang tidak menghormati orang tuanya, tidak merahmati anak kecilnya, dan tidak mengenal hak orang yang berilmu di tengah mereka. Dikatakan bukan dari kami. Iya. Bukan dari kami umat Islam. Menunjukkan sifat yang seperti itu bahaya. Tidak layak ada pada seorang muslim dan muslimah. Iya. Ada sebagian orang kadang kalau dia lihat orang tua malah diajak main-main. Ya, kadang orang tua tidak dia perhatikan. Ya harusnya itu lebih didahulukan. Nah, itu sering terlihat ya. Sering terlihat. Ya, kadang di apa namanya? Biasanya kalau di mobil turun pesawat itu kan ada bus. Ada kursi-kursi di bus itu. Itu sudah ditulis, ini kursi untuk perempuan atau orang tua. Ya, ada orang tua di situ, anak muda asyik aja duduk di situ. Sudah bukan tempatnya, ada orang tua di sampingnya. Ini karena akhlak yang seperti ini tidak tertanam pada diri seseorang. Ya, harusnya dia duduk pun memang haknya untuk duduk. Ada orang tua berdiri, ya, dari pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala diagungkan, dia muliakan orang yang sudah putih rambutnya. Begitu, orang yang tua. Nah, baik. Ini hal yang bagus ya, etika yang patut dipelihara. So, kalau seorang menjaga etika yang seperti ini, maka dia juga akan mendapatkan perlakuan yang sama nanti di masa tuanya. Perlakuan yang sama di masa tuanya. Tapi kalau dianya sendiri tidak menjaga dari etika tersebut, maka ini dikhawatirkan di masa tuanya dia mendapatkan hal yang semisal dengan itu. Dal jaza min jinsil amal, balasan dari jenis amalan. Kemudian yang kedua yang dihormati adalah hamilil Quran, penyandang Al-Quran. Tapi diberi sifat ya, penyandang Al-Quran. Ada dua sifatnya. Iya. Gairil ghali fihi wal jafi anhu. Bukan orang yang ekstrim di dalamnya, berlebihan. Bukan pula orang yang menyepelekannya, menelantarkannya. Iya. Jadi tampak di sini bahwa orang yang membawa Al-Quran, menyandang Al-Quran di dalam dadanya, itu terbagi tiga golongan. Ada yang dia menyandang Al-Quran tapi ekstrim. Ini ada bab khusus. Akan diterangkan nanti oleh penulis. Golongan yang ekstrim dalam Al-Quran ini. Dan golongan yang kedua, dia menyandang Al-Quran dalam dadanya tapi ada jafa. Ini juga ada bab khusus dijelaskan nanti oleh penulis. Rahimahullah. Ya. Dan yang diinginkan mereka yang diagungkan dengan Al-Quran itu adalah orang yang menyandang Al-Quran di dalam dadanya, tidak ada ekstrim, tidak pula menyepelekan. Dia pertengahan mengamalkannya, beramal dengannya. Beda dengan orang yang ekstrim ya, seperti kaum Khawarij. Ya, ekstrim di dalamnya. Bukan pula orang yang menelantarkan. Dia hafal dari Al-Quran, tahu ketentuan, tapi dia telantarkan. Tidak dia laksanakan perintahnya, tidak pula dia indahkan larangannya. Nah, bukan itu yang dimaksud. Tapi mereka yang golongan pertengahan, tidak gulu, tidak pula jafa. Tidak berlebihan, tidak pula menyepelekan. Dan terdapat anjuran seorang itu berada di sikap pertengahan. Sampai terhadap Al-Quran pun kita pertengahan. Iya. Seorang berada di jalur pertengahan. Kemudian yang ketiga, wa ikram di Sultan Al-Muqsit. Dia memuliakan pemerintah yang adil. Iya. Secara umum pemerintah dimuliakan. Dan kata adil di sini, ini tambahan sifat, tidak ada pemahaman kebalikannya. Artinya apa? Bukan artinya pemerintah yang tidak adil tidak dimuliakan. Iya. Sebab pada hadits yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akrama sultanallahi fil ard, akramahullah." Siapa yang memuliakan pemerintah Allah di atas muka bumi, maka Allah akan memuliakannya. Karena memang dasar pada pemerintah, mereka dihormati karena banyak dari hal-hal baik yang mereka lakukan di tengah manusia. Maka dari maslahat umum, menghormati mereka. Iya, dan ini bentuk dari pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Jadi sisi pendalilan di sini terkait dengan hadits ini adalah orang yang kedua, hamilil Quran ghairil ghali fihi wal jafi anhu. Orang yang membawa Al-Quran, menyandang Al-Quran, nah ini dimuliakan. Memuliakan mereka dari pemuliaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penafsiran orang yang membawa Al-Quran itu tadi, itu bukan orang yang ekstrim. Kalau bahasa Imam Abu Al-Qasim atau Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, al-mufrid fittibaihi hatta yukhrijuhu ila ikfarin nas mithal khawarij. Yang ghali, orang yang ekstrim, itu adalah orang yang berlebihan dalam mengikutinya, sampai sikap berlebihannya ini membuat dia mengkafirkan manusia, seperti kelompok khawarij. Al-jafi anhu, orang yang menelantarkan, itu al-mudayyi li hududihi, al-mustakhif bihi, orang yang menelantarkan batasan-batasannya, menganggap remeh Al-Quran itu. Nah, maka ini penjelasan indah dari Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam rahimahullahu ta'ala menerangkan hadith ini. Baik, selesai bab yang kedua. Dan tampak di bab yang kedua ini sisi keutamaan Al-Quran. Bab yang ketiga, kata beliau rahimahullah, bab wujubi ta'allumil Quran wa tafahumihi wa istima'ihi wa taghlidu ala man taraka dhalik. Bab kewajiban mempelajari Al-Quran, kewajiban memahaminya dan mendengarkannya, serta ancaman yang sangat keras terhadap siapa yang meninggalkan hal tersebut. Bab yang ketiga ini dari sisi keutamaan, ini penegasan pentingnya seorang itu mengenal Al-Quran. Iya. Jadi kalau orang baca bab pertama, bab kedua, oh ini kan keutamaan, keutamaan saja, tidak mengikat. Iya. Mungkin orang baca, oh ini kan keutamaan. Ya kalau saya ambil, ya alhamdulillah saya bagus. Kalau tidak saya ambil, tidak apa-apa. Oh bukan seperti itu masalahnya. Iya. Ini yang mau dirinci oleh beliau di bab yang ketiga ini. Ini penjelasan tentang ada kadar wajib seseorang terkait dengan Al-Quran, terkait dengan membacanya, memahaminya, mempelajarinya dan mengajarkannya. Ada kadar wajibnya. Ya, ini yang mau diterangkan oleh beliau. Nah, jadi beliau katakan bab, ada bab wujub ta'allumil Quran, kewajiban mempelajari Al-Quran. Ya, karena itu ini pelajaran kitab Fadailul Quran ini. Ini bukan pelajaran sederhana ya. Ini ada satu bentuk kewajiban seorang di dalam memahami isi buku ini, supaya dia tahu apa kewajibannya terhadap Al-Quran. Iya. Umat Islam, Muslim, Muslimah, tapi dia tidak tahu kewajibannya terhadap Al-Quran apa. Ini lucu namanya. Al-Quranul Karim, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara langsung dengannya, diturunkan kepada Nabi Muhammad, dijadikan sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dari mukjizat yang sangat agung. Setelah itu dia tidak tahu apa kewajibannya terhadap Al-Quran. Ini repot ya. Karena itu kadar dari buku ini ada hal yang wajib diketahui, wajib dipahami. Jangan sampai dia berdosa karena ada sebagian dari Al-Quran yang dia tidak tahu kewajibannya dalam hal itu. Ini penulis mau menegaskan makna ini dalam bab ini, dalam bab atau dalam dua bab setelahnya. Ingin beliau tegaskan. Iya. Ini semuanya sisi keterkaitannya dengan keutamaan Al-Quran jelas. Dari keutamaan Al-Quran, dia adalah kewajiban yang diwajibkan atas setiap muslim dan muslimah pada kadar yang mereka wajib untuk mempelajarinya. Iya. Harus diketahui ya bahwa ilmu itu ada yang sifatnya fardu ain dipelajari. Iya. Tidak bisa diwakili oleh orang lain. Jangan sampai dia berangan-angan. Oh gampang ini, nanti saya kalau di sakaratul maut, dijemput malakul maut, saya wakilkan saja keluargaku mengucapkan la ilaha illallah. Ini terkait dengan dia sendiri. Oh itu gampang. Nanti kalau di alam kubur ada mungkar dan nakir, bertanya, saya wakilkan saya kepada ustadku. Mungkar dan nakir, jangan tanya saya, tanya ustadku nanti kalau dia mati. Nah ada seperti itu ceritanya. Apalagi di hari kiamat. Dia menoleh sana sini, tanya saja itu, enggak ada. Semua orang tahu kewajibannya. Nah, ini kewajiban kalau dia tidak pelajari, dia telantarkan, bagaimana jadinya nanti? Seorang tidak mengenalnya. Iya. Karena itu kadang ada sebagian orang, subhanallah, pada perkara-perkara dunianya peka sekali. Apa yang kurang langsung dia tutupi. Ya. Itu tampak sekali ya, belajar saya dari SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Ya. Kuliah 4 tahun ya rata-rata. Nanti setelah kerja ikut lagi seminar apa, seminar itu. Untuk masalah belajar dunianya. Ya. Dia kerahkan segala kemampuannya, orang tuanya di kampung jual sawah, jual korban untuk masalah apa? Masalah bagaimana dia bisa belajar dunianya. Tapi kewajiban akhiratnya yang dia bawa, tidak ada kesadaran mempelajarinya. Ini cara berpikir yang tidak benar. Ini tidak berlaku adil pada diri namanya. Ada kadar yang wajib, kita wajib mengenalnya terhadap Al-Quran ini. Ya, dan ini di sini Syekh rahimahullah pintar beliau menjelaskan dulu keutamaan supaya orang tertarik membaca, bersemangat. Setelah itu baru beliau ikat dengan apa? Kewajiban. Ya. Ini metode kadang ditempuh. Ditempuh. Walaupun metode sebaliknya itu sering dan banyak digunakan di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diterangkan dulu kewajiban, baru setelah itu diterangkan dari keutamaan-keutamaan supaya dia gampang melaksanakan apa kewajibannya. Tapi pokoknya yang mengikat dia harus kenal ada sisi kewajiban di situ. Itu yang mengikat. Keutamaan walaupun dia tidak hafal itu tidak berbahaya bagi dia, walaupun dia tidak hafal. Sebab keutamaan dia dapatkan. Dia suka maupun tidak suka, dia sadar maupun tidak sadar, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan keutamaan, Allah tidak menyelisih apa janjinya. Tapi kewajiban, nah ini yang harus dia mengerti. Harus dia ikat dirinya dengan kewajiban tersebut. Kalau dia tahu ada sisi kewajibannya, nah, dipahami. Sekarang kita lihat di mana kadar wajibnya seorang itu terhadap Al-Quran. Kata penulis rahimahullah, babu wujubi ta'allumil Quran. Bab kewajiban mempelajari Al-Quran. Iya. Ini bukan lagi beliau katakan dianjurkan kewajiban. Watafahumihi. Kewajiban di dalam memahaminya. Wastimaihi. Kewajiban di dalam mendengarnya. Tiga hal. Mempelajari, memahami yaitu tadabbur terhadapnya, wastimaihi dan mendengarkannya. Kalau dibacakan Al-Quran, dia bukan orang yang lalai. Ya. Dia mendengar. dia mendengar. Baik. Ada kadar yang diwajibkan. Ada kadar yang diwajibkan. Ada kadar yang sifatnya kelebihan dan keutamaan. Padahal yang dengannya terkait dengan kewajibannya, seperti syahadatnya, rukun Islamnya, pokok dari kewajibannya, itu wajib dia pelajari dari Al-Quran. Apa yang dengannya kewajibannya itu terangkat. Ada yang wajib dia pelajari. Kemudian, ada yang wajib dia pahami dari Al-Quran. Tadabbur. Supaya dia jangan masuk ke dalam golongan orang yang tidak pernah tadabbur Al-Quran. Dia masuk ke situ saja, tidak pernah tadabbur. Maka ini pasti dia di golongan merugi. Ya, ada kadar wajib dia tadabbur. Ada kadar wajib dia mendengar. Dia mendengarkan. Nah, sekarang ini dia kewajiban. Dia ketika akan meninggal, dia wajib untuk mengucapkan la ilaha illallah. Hah? Maka dia wajib mempelajari dari ayat-ayat yang memperkenalkan siapa itu Allah. Membuat dia paham apa itu tauhid. Apa itu kesyirikan, supaya dia hindari kesyirikan itu. Dia mengenal dari konsekuensi la ilaha illallah, supaya dia mudah mengucapkan la ilaha illallah di akhir umurnya. Ada kewajibannya di alam kubur. Ingat ya, pertanyaan mungkar dan nakir, 3. Man rabbuka, siapa rabb yang engkau ibadahi? Madinuka, apa agamamu? Dan man nabiyuka, atau man hadzal ladzi ursila ilaik, siapa nabi yang diutus kepadamu? 3 pertanyaan. Ini semuanya ada uraiannya dalam Al-Quran. Ini kadar wajib kita pelajari. Iya. Kadar yang mengangkat kewajibannya. Dia mau sholat. Sholat itu kewajiban setiap muslim dan muslimah. Maka dia wajib belajar. Membaca surah Al-Fatihah dengan benar. Hurufnya dulu dia tegakkan. Iya. Dan wajib dia belajar tafsir dari surah Al-Fatihah. Wajib dia belajar tafsir dari surah Al-Fatihah. Dia pahami maknanya. Jangan sampai surah Al-Fatihah saja dia tidak paham apa maknanya. 17 kali dibaca dalam sehari dan semalam. Kadar yang paling sedikit. Dia tidak mengerti dari kandungannya. Nah, ini repot namanya. Melantarkan dari apa? Dari kewajiban. Paling tidak itu yang dia tadabburi. Ada dia. Dia pelajari. Iya. Ketika dia membaca Alhamdulillahirrabbilalamin, dia tahu dari kandungannya. Tumbuh kecintaannya kepada Allah. Dihadirkan dari rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahmanirrahim. Ya. Dia mengerti dari nama yang agung ini. Luasnya rahmat Allah. Terbuka pintu harapan. Maliki yaumiddin. Dia tahu bahwa Allah yang maha berkuasa. Ya. Selalu dalam hatinya ada rasa takut untuk menghadapi hari kemudian. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini perputaran Al-Quran semuanya di sini. Bagaimana dia menegakkan penghambaan dan selalu memohon pertolongan kepada Allah. Dan seluruh ibadah, seluruh makna Al-Quran ini kembali kepada ayat ini. Ihdinas siratal mustaqim. Dia meminta jalan yang lurus. Dia paling tidak mengerti. Jalan yang lurus itu ada dua. Ada jalan lurus istiqamah yang diminta oleh manusia supaya dia istiqamah di kehidupan dunianya. Lurus jalannya, benar langkahnya, tidak keliru. Dan as-siratal mustaqim, ada jembatan yang dihamparkan. Di atas punggung neraka jahannam di hari kiamat. Dia mohon kepada Allah supaya dia bisa melaluinya. Itu dihadirkan ketika membaca apa? Surah Al-Fatihah. Hal-hal yang seperti ini harusnya dia mengerti. Dia pernah pelajari paling tidak. Gampang dia dipelajari. Iya. Jelas ya? Ini kalau ada masih ada yang belum pelajari tafsir surah Al-Fatihah, nanti kapan-kapan minta atau cari ada ustadz yang mengajari tafsir surah Al-Fatihah, atau minta dibikinkan doro tafsir surah Al-Fatihah. Hah? Siapa yang belum belajar tafsir surah Al-Fatihah? Coba angkat tangannya, saya mau lihat dulu. Gak apa-apa, jangan malu-malu. Bismillah. Oh, masya Allah, banyak juga. Iya. Jadi ada kadar yang wajib kita pelajari, ya. Yang dibaca dalam solat surah Al-Fatihah saja. Saya tanya, surah Al-Fatihah saja yang dibaca dalam solat? Hah? Nah, ada surah-surah pendek yang membenarkan solatnya. Itu kadar wajib juga. Ya. Jangan dia baca Al-Fatihah, bacaannya tidak benar baca Al-Fatihahnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Waduh. Tutup kepala saja kita dengar. Ya. Harusnya Rabbil Alamin, Allah yang Maha menguasai alam semesta, dia baca Alamin. Artinya Allah yang Maha menguasai orang-orang sakit. Beda maknanya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Dia baca ihdinas siratal mustaqim. Artinya ya Allah, berilah kami kepiting yang lurus. Ya. Berubah lagi maknanya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan orang yang dimurkai, bukan orang yang disesatkan. Dia baca waladdallin. Jadi bukan orang yang dimurkai, bukan pula orang yang memberi petunjuk. Jadi tidak mau dia masuk ke dalam orang yang diberi petunjuk. Coba. Nah, ini kan repot kalau dia keliru membaca seperti itu. Dia tidak tegakkan. Dari apa? Huruf-hurufnya. Padahal kalau duduk belajar, ya, tidak lama selesai itu. Bahasa Inggris saja bisa dipelajari. Mana bahasa Al-Quran tidak bisa dipelajari? Al-Quran dimudahkan. Nah, ini kadar wajib harus diketahui. Ada kadar apa? Kadar wajib. Surah-surah pendek yang dia biasa baca. Ya paling tidak ada dua surah, paling sedikit kan? Supaya lengkap sholatnya. Ya hafal saja Qul Huwallahu Ahad atau Qul Ya Ayyuhal Kafirun. Ya dia bisa baca dengan bagus. Ya, nah itu sudah kadar wajib namanya. Jelas ya? Maka hal yang dengannya kewajibannya ditunaikan, itu kadar wajib dia pelajari. Kadar wajib dia pelajari. Itu satu sudut di Al-Quran. Ada sudut lain di sini, ayat-ayat dan hadith-hadith dibawakan oleh Syekh. Jangan sampai kita digolongkan kepada orang yang tuli telinganya, kaku hatinya. Ya. Ini kadar tidak begitu jelas. Ya. Seorang ketika khawatir akan hal itu, maka dia harus banyak tadabbur, membaca, mempelajari, supaya jangan digolongkan kepada orang yang dicela sebagai tuli hati, tuli telinganya, hatinya beku, tidak bisa mendengarkan Al-Quran. Nah, ini sudah masuk di dalam apa? Di dalam dosa. Hati-hati. Ada kadar wajibnya. Iya. Ada kadar wajib. Baik. Saya sudah berikan gambarannya, ketentuan-ketentuan umum bagaimana dari kadar wajib ini. Dan ini termasuk pembahasan yang paling penting untuk dipahami di buku ini. Kata beliau rahimahullah, babu wujubi ta'allumil Qur'an. Bab kewajiban mempelajari Al-Qur'an. Iya. Jadi kewajiban mempelajari Al-Qur'an, ada kadar yang wajib dipelajari. Sudah ada gambaran ya? Apa itu kadar yang wajib dipelajari? Wa tafahhumihi. Kadar yang wajib dia pahami. Iya. Wastima'ihi. Kewajiban mendengarkannya. Iya. Orang tiap kali dibacakan Al-Qur'an, dia kerja-kerjaan yang lain. Dibacakan Al-Qur'an, dia mati, dia dengar yang lainnya. Ada orang yang putar Al-Quran, dia matikan. Nah, ini khawatir ya. Orang yang tidak mau mendengar apa? Al-Quran. Iya. Maka begitu dia masuk ke kadar wajib, ya mungkin hari ini dia sibuk, tapi besok dia ganti, dia dengar. Iya. Nah, ini bagus ya. Menunjukkan dia ada kesadaran. Iya. Ada pemahaman terhadap Al-Quran tersebut. Ketika orang membaca Al-Quran, ya, dia diam, tidak berbicara. Dia dengarkan orang yang membaca Al-Quran itu. Ini semuanya dari hal-hal yang penting untuk diperhatikan. Wattaglidu ala man taraka dzalik, dan ancaman yang keras terhadap siapa yang meninggalkan hal tersebut. Wa qaulillahi ta'ala, firman Allah Ta'ala. Waja'alna 'ala qulubihim akinnatan ay yafqahuhu wa fi adanihim waqra. Dan kami jadikan pada hati-hati mereka itu ada akinnah. Akinnah, penutup-penutup. Bungkusan-bungkusan yang membungkus hatinya. Ayaf kahuhu, sehingga mereka tidak bisa memahaminya. Wa fi adanihim waqra, dan di telinga mereka ada sumbat-sumbat yang membuat mereka itu tuli, tidak bisa mendengar. Iya. Ini ayat tentang keadaan orang kafir. Yang mereka ini, di dalam hatinya bungkusan-bungkusan, sulit memahami Al-Quran. Telinganya tersumbat, tertutup, tidak mau mendengarkannya. Ini dua sifat. Dari sifat orang kafir kita jangan mendekatinya. Iya. Tidak boleh seorang mendekatinya. Jadi kalau dibacakan Al-Quranul Karim, kemudian sama sekali dia tidak mau memahaminya, tidak bisa masuk, wah ini hati-hati. Ini hati perlu diperbaiki. Iya. Dan seorang muslim, kalaupun dia merasa hatinya keras, banyak berbuat dosa dan maksiat, tapi kadang dibacakan sebuah ayat, dibacakan ini, ada pengaruh, walaupun sangat sedikit ataupun jarang. Tapi kalau sama sekali semuanya terbungkus, tidak pernah apa dia tertutup, ini bahaya. Maka jangan sampai ada orang-orang yang hatinya seperti ini. Iya. Ini kadar harus diketahui. Ketika Al-Quran dibacakan, ada hal kita wajib memahami. Hati kita harus hidup memahaminya. Iya. Itu dia mujahadah terhadap dirinya. Begitu dia ketemukan dirinya dibacakan ayat Al-Quran, atau dia sholat tidak begitu memahami bacaan yang dibaca, tidak memberi pengaruh, nah itu dia harus ada khawatiran terhadap dirinya. Jangan-jangan saya termasuk orang-orang yang apa disebutkan di dalam ayat ini. Iya. Kalau ada kekhawatiran seperti ini, nah itu langkah yang bagus. Membuat dia mau belajar, bergerak kepada hal yang lebih baik. Wa ja'alna 'ala qulubihim akinnatan ay yafqahuhu wa fi adanihim waqra. Dan di telinga mereka ada apa? Ada penyumbat yang menutupnya. Nah, ini sifat orang-orang kafir. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, "Inna syarrad dawabi 'indallahi as-summul bukmu alladziina la ya'qilun." Sesungguhnya sejelek-jelek hewan melata. Atau binatang melata, atau makhluk melata di sisi Allah. Ya, kalau dikatakan makhluk melata, ini masuk semua ya. Dari seluruh makhluk, manusia, hewan maupun yang lainnya. Di sisi Allah, yang paling jelek itu adalah as-summul bukum. Orang yang tuli, bisu, alladzina la ya'qilun, tidak bisa apa? Tidak bisa berpikir. Iya. dia tidak bisa berpikir. Ini ancaman sangat besar ya terhadap orang-orang yang sifatnya seperti ini. Ini ayat celaan terhadap kaum munafikin. Ya. Terhadap kaum munafikin. Kalau sebelumnya terhadap kaum kuffar. Jadi ini dari keistimewaan penulis ya, beliau double-double pendalilan, penekanan. Itu sifatnya orang-orang kafir, ini sifatnya kaum munafikin. Jangan sampai seperti itu. Ya. Ini kan kalau kita lihat pada dua ayat sebelumnya, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un wa la takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un inna syarrad dawabi 'indallahi as-summul bukmul ladzina la ya'qilun. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, dan jangan kalian berpaling daripada Allah sedangkan kalian mendengar. Ini dia dengar tapi berpaling. Ya. Ini orang-orang beriman. Dia mendengar tapi dia berpaling. Ditegur akan hal ini. Wala takunu kal ladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Jangan kalian seperti orang-orang yang berkata, kami sudah mendengar tapi mereka tidak mendengar. Ini kaum munafikin. Kemudian Allah tegaskan, inna syarrad dawab indallahi summul bukmul ladzina la ya'qilun. Sungguhnya sejelek-jelek hewan melata, makhluk melata di sisi Allah adalah as-summul bukum, orang-orang yang apa namanya tuli dan tidak apa namanya orang yang bisu, tuli dan tidak bisa berpikir sama sekali. Nah, jadi seorang muslim dan muslimah ketika dibacakan Al-Quran tidak boleh dia seperti ini keadaannya. Harus ada kadar yang dia pelajari supaya jangan dianggap dia orang yang berpaling, orang yang tuli, orang yang hatinya tertutup. Harus ada kadar yang dia pahami. Ada kadar dia tadabbur terhadap Al-Quran. Ada kadar itu dia miliki supaya dia tidak masuk ke sini. Jelas ya? Ayat yang ketiga, wa qawlihi wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari dzikri. Ya, dzikir ditafsirkan dengan Al-Qur'an. Ada beberapa penafsirannya ditafsirkan juga dengan Al-Qur'an. Jadi kalau dia berpaling dari Al-Qur'an, maka untuknya kehidupan yang sempit. Ada yang mengatakan ma'isyatan dhanka itu adalah kesempitan di alam kubur. Karena memang syah di dalam sebagian hadis bahwa orang kafir atau orang mujrim kalau dia dikubur, kuburnya itu disempitkan, menghimpitnya sampai tercerai-berai tulang belulangnya. Dan itu termasuk ma'isyatan dhanka. Karena itu ini ayat termasuk dalil-dalil yang dipakai oleh para ulama menetapkan adanya siksaan di alam kubur. Ya. Disebutkan oleh banyak ulama tentang hal ini. Di antaranya Imam Abu Ismail, di antaranya Imam Abu Bakar Al-Ismaili, beliau berdalilkan dengan ayat ini untuk permasalahan adanya siksaan di alam kubur. Ya, jadi secara umum jangan sampai kita tergolong kepada orang-orang yang berpaling dari Al-Quran. Ini ancaman keras dalam hal ini. Iya, ini harusnya sudah kita pahami. Apa kira-kira kadar wajibnya itu terhadap Al-Quran? Jadi buat global begitu, diberikan ketentuan umum supaya orang tidak bergampangan. Ya, sebab sebagian orang kalau dikatakan kadar wajibnya A, B, C, sudah itu aja dilakukan. Iya. Padahal sebenarnya ada hal-hal yang mesti mengangkat kewajibannya. Ada hal-hal dia lakukan supaya sempurna terangkat kewajibannya. Ada hal-hal supaya dia lebih aman. Ya, lengkap dalam mengangkat kewajibannya. Nah, ini semuanya dia kerjakan. Karena itu kalau dia terbiasa dengan Al-Quran, ada waktu khusus dia membaca, ada waktu dia mempelajari Al-Quran, walaupun sepotong ayat dia pelajari setiap hari, atau di dalam berapa waktu dalam sepekan dia khususkan, maka ini sudah ada perhatiannya namanya terhadap Al-Quran. Dia punya perhatian. Tapi seorang nanti kalau dia sedang gundah gulana baca Al-Quran, usahanya kurang lancar, baru dia sholat tahajud. Hah? Ada yang kalau lagi patah hati, ya, baru dia pegang-pegang mushaf. Ini sebagian anak muda seperti itu ya. Ya. Ada sebagian orang lagi yang kalau dia ada masalah di kehidupan dunia, baru dia pegang dari Al-Quran. Ya, Al-Quran itu kebaikannya banyak. Tapi ini kadang sebagian orang, subhanallah, ya, dia tidak menempatkan Al-Quran pada tempatnya. Dan ini dari hal yang penting untuk diperbaiki. Baik. Kemudian beliau bawakan di sini hadith Abu Musa al-Asy'ari dan hadith Ibnu Amr. Kata beliau rahimahullah, wa Nabi Musa radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Abu Musa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguhnya beliau berkata, mathalu ma ba'athani Allahu bihi min al-huda wal-'ilm kamathali al-ghaythi al-kathiri asaba ardan fa kana minha naqiyatun qabilat al-ma' fa anbatat al-kala'a wal-'ushba al-kathir wa kanat minha ajadib amsakat al-ma' fa nafa'a Allahu biha an-nasa fa sharibu wa saqaw wa zara'u wa asaba minha ta'ifatan ukhra inma hiya ki'an la tumsiku ma'an wa la tumbitu kala'a fa dhalika mathalu man faqiha fi dinillah ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به أخرجه. Kata beliau dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebelum saya masuk di ayat yang terakhir tadi kita baca, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzanka, siapa yang berpaling dari mengingat kepada aku untuknya kehidupan yang sempit. Ini pemahaman kebalikan dari ayat. Orang yang paham Al-Qur'an itu pasti dia akan dapatkan kehidupan yang apa? Yang lapang. Iya. Karena memang di awal ini ayat di surah Thaha ya. Di awal surah Thaha sudah ditegaskan. Thaha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Taha, kami tidak turunkan Al-Qur'an kepada engkau Nabi Muhammad untuk membuat engkau sengsara. Tidak ada sejarahnya Al-Qur'an diturunkan membuat engkau sengsara. Tapi kalau siapa yang berpaling darinya, itulah arah kesengsaraan. Dari situ datangnya. Iya. Karena itu kalau bagus pengamalannya terhadap Al-Qur'an, berbuah dengan ilmu dan amalan, pasti dia akan mendapatkan kehidupan yang indah. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal saleh dari laki-laki dan perempuan dan dia adalah seorang mukmin, maka sungguh kami akan memberikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Kehidupan yang indah. Hadis Abu Musa ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan apa yang Allah mengutusku dengannya berupa ilmu, berupa petunjuk dan ilmu. Ini dibuat perumpamaan ya, al-amthal, untuk mendekatkan pemahaman. Wa tilkal amthalu nadribuha lin-nas wa ma ya'qiluha illa al-alimun. Itulah perumpamaan-perumpamaan kami buat untuk manusia. Tidak ada yang bisa memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Ini perumpamaan. Masya Allah, nikmat dan anugerah Allah. Di dalam Al-Quran itu banyak sekali perumpamaan-perumpamaan dibuat. Perumpamaan itu berjalan di kenyataan apa yang biasa disaksikan oleh manusia. Kalau dia pahami, betul-betul dia akan mengerti apa yang diperintah oleh Allah. Nah, di sini diberi perumpamaan Nabi. Bagaimana perumpamaan menyikapi apa yang Nabi diutus dengannya. Bagaimana manusia di dalam menyikapi petunjuk dan ilmu yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu perumpamannya kamatsalil ghaitsil katsir. Seperti hujan yang banyak. Asaba ardan. Dia menimpa sebuah tanah. Sebuah bumi. Ini ilmu diibaratkan seperti apa? Hujan. Iya. Itulah sifat ilmu. Dia lembut, sejuk, ya, segar. Ilmu ini diibaratkan seperti hujan yang banyak. Seperti hujan yang banyak. Tapi ternyata ketika jatuh ke bumi, ke tanah, nah disinilah beraneka ragam kondisi tanahnya. Itulah perumpamaan kondisi manusia menerima ilmu dan petunjuk. Fakana minha naqiyatun qabilatil ma. Maka diantara tanah tersebut ada yang naqiyah. Tanah bersih. Naqiyah. Qabilatil ma. Dia, tanah ini bisa menyerap air, menerima air. Fa'ambadatil kala wal ushbal kathir. Maka dari tanah ini tumbuh dari apa namanya? Dari tumbuhan-tumbuhan dan rumputan yang banyak. Wa kanat minha ajadib. Ini tanah yang kedua. Ada tanah yang ajadib. Iya. Jadi tanahnya itu disebut ajadib. Ajadib itu tanah. Dia tidak bisa menumbuhkan tanaman di situ. Tidak bisa menumbuhkan tanaman. Karena itu dikatakan amsakatil ma. Ya. Tanah ini hanya menahan air saja. Dia menampung. Jadi tanahnya kayak berbatu gitu ya. Dia hanya menampung air. Airnya ditampung. Ya. Fanafa Allahu bihan nasa fasyaribu. Tapi karena air tertampung, manusia mengambil manfaat. Mereka minum, wasakau, mereka memberi minum, wazarau, dia pakai bercocok tanam. Ini tanah yang kedua. Tanah yang ketiga, wa asaba minha ta'ifatan ukhra. Dan dikenal lagi tanah yang ketiga. Innama hiya ki'an. Ini tanahnya ki'an. Iya, dia di tempat tinggi. Nah, air tidak bisa berada di situ, tidak pula bisa menumbuhkan tanaman. Nah, itu dikatakan di sini la tumsiku ma'an wala tumbitu kala. Dia tidak bisa menahan air, tidak pula menumbuhkan apa? Tanaman, rerumputan. Iya. Maka di sini ada tiga kelompok manusia terkait dengan ilmu ini dan petunjuk. Iya. Ini diberi dalam bentuk perumpamaan. Dan dari keindahan pemahaman Syekh rahimahullah, beliau menjelaskan di sini tentang kewajiban mempelajari ilmu, memahaminya dan mendengarkannya. Kewajiban mempelajari Al-Quran, memahami dan mendengarkannya. Jadi ada tanah yang menerima air, bisa menampung air, segar. Iya. Tanah ini, tumbuhan bisa tumbuh di situ. Ini tanah yang paling bagus. Inilah yang dikatakan oleh Nabi, fadzalika mathalu man faqiha fi dinillah wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu bihi fa'alima wa 'allam. Ini perumpamaan orang yang punya fikih dalam agama. Allah beri manfaat kepadanya dengan apa yang aku diutus dengannya. Maka dia pun mengilmui dan mengajarkan. Dua dia lakukan. Mengilmui, seakan-akan air itu dia terima. Hah? Dia tampung. Inilah menerima ilmu namanya. Fa'alima. Wa'allama, dia juga memberi manfaat. Orang mengambil air darinya, dia tumbuhkan tumbuhan. Ya. Itulah ilmu. Dan ilmu itu di dalam menghidupkan, itu lebih hebat daripada air menumbuhkan. Iya. Sebagaimana air menghidupkan, ilmu juga menghidupkan. Ilmu itu apa? Menghidupkan. Baik. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. Dan perumpamaan orang yang tidak mengangkat kepalanya sampai ilmu tidak diangkat kepalanya, tidak diterima petunjuk yang aku diutus dengannya. Ini jenis dari tanah yang kedua dan ketiga. Tapi kadarnya bertingkat. Yang kedua ini dia menerima, tapi dia telantarkan. Iya, dia telantarkan. Jadi untuk dirinya sendiri tidak ada manfaatnya. Orang lain mengambil manfaat. Mengambil manfaat. Tapi ada tanah, untuk dia tidak ada manfaatnya, tidak pula memberi manfaat kepada orang lain. Iya. Maka kita jangan masuk ke dalam golongan yang kedua dan ketiga. Masuklah di golongan yang pertama. Ada dari ilmu itu yang dia pelajari dan dia amalkan. Baik. Kemudian kata beliau, Wan Ibni Amrin radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, irhamu turhamu waghfiru yaghfirillahu lakum, wailun liakma'il qawl, wailun lilmusirrina alladina yusirruna ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Rawahu Ahmad. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, irhamu turhamu, rahmatilah kalian akan dirahmati. Ini diantara dalil untuk kaidah al-jaza min jinsil amal. Balasan didapatkan oleh seseorang sesuai dari jenis amalan yang dikerjakan. Kalau dia merahmati orang, Allah juga akan merahmatinya. Dia merahmati manusia, Allah akan buat hati manusia juga merahmati dia. Iya. Waghfiru yaghfirillahu lakum. Maafkanlah, Allah akan memaafkan kalian. Berikan ampunan, Allah akan mengampuni kalian. Nah, itu kalau seorang dia biasa memaafkan, membiarkan, ada orang berbuat seperti ini, ya sudah saya maafkan saja, saya ampuni saja, ya, saya anggap selesai saja, itu bagus. Ini sebab pengampunan. Wailun li akma'il qaul, celakalah terhadap akma al-qaul. Akma ini jama dari kima. Iya. Akma al-qaul. Ini al-kima. Kalau dia wadah, masuk begitu, langsung keluar. Iya. Langsung keluar. Jadi ucapan yang seperti ini celaka. Orang yang masuk ucapan, orang Indonesia bisa mana dari telinga kanan keluar telinga kiri. Ya. Ini enggak bisa paham. Bocor dia. Jadi begitu masuk langsung bocor, tumpah. Tidak ada. Ya macam-macam manusia, ada yang bocornya halus. Hah? Ada yang bocornya apa namanya? Besar. Ya macam-macam. Ini semuanya masuk dalam ancaman li akmail qaul. Jangan ada yang seperti itu. Iya, ini sisi pendalilannya di sini. Sisi pendalilan penulis di sini. Jangan sampai Al-Quran itu masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ya, subhanallah. Sudah ditegur. Ya, Al-Quran berbicara kepadanya seakan-akan menegurnya. Tidak juga dia berubah. Santai-santai saja. Seakan-akan bukan ditujukan untuk dirinya. Ini repot ya. Hal yang seperti ini. Karena itu seorang, salah satu bentuk tadabbur terhadap Al-Quran, ketika dia membaca Al-Quran, ya, dia perhatikan baik-baik. Al-Quran ini seakan-akan berbicara untuk dia. Untuk dirinya. Jangan dia pikir orang lain. Dirinya dulu dia pikir. Ini dari tipu daya syaitan ya. Kalau ada orang baca Al-Quran, baca ini, oh ini dalil untuk menghantam si fulan. Oh ini dalil untuk menghantam si anu. Dia tidak pikir dirinya. Mungkin dia dihantam ribu kali di situ. Ya, dia tidak sadar. Ini harus dia pahami. Jadi awal kali yang ketika dia membaca Al-Quran, dia perhatikan untuk dirinya. Jangan sampai kita mendapatkan doa kecelakaan di sini. Wailun, celakalah. Wailun itu artinya al-khaibah. Al-khaibah wa halaka. Iya. Kebinasaan dan kecelakaan bagi orang yang seperti ini. Ucapan itu masuk langsung keluar. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa dari Al-Quran itu ada kadar yang wajib dipelajari, wajib dipahami. Ketika masuk, dia tadabbur. Jadi masuk, ya, tadabbur, dia perhatikan. Nah, ini baru bagus ya. Berfungsi jiwa itu. Hidup dari hati itu. Itulah orang yang tadabbur Al-Quran. Karena itu dalam Al-Quran, Allah berfirman, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka tadabbur terhadap Al-Quran? Atau hati-hati itu sudah tertutup rapat. Sudah terkunci. Iya. Ini Al-Kuful penutup ya. Dalam Al-Quran itu bahasa hati tertutup. Ada beberapa bahasa ya. Ada bahasa rain. Kalla barrana ala kulubihim. Rain itu hatinya sudah menghitam. Tiap kali dia berbuat dosa dititikkan hitam. Sampai menjadi hitam pekat, kelam hati ini. Ada bahasa lain dalam Al-Quran, toba. Bal toba Allahu ala kulubim. Ini toba sudah dibungkus. Sudah hitam kelam, terbungkus hatinya. Ini lebih susah lagi petunjuk masuk. Tingkatan yang berikutnya, Al-Kuful. Ini sudah terkunci. Terbungkus, terkunci, ada gemboknya. Sudah. Ini tingkatan yang paling parahnya. Karena itu dikatakan, tidakkah mereka tadabbur terhadap Al-Quran? Atau hatinya itu ada kufur? Kenapa dikasih yang ketiga? Sebab orang yang tidak bisa tadabbur Al-Quran, ini betul-betul hatinya tidak tahu bagaimana rusaknya. Iya. Jelas ya? Maka ini ancaman yang sangat keras sekali terhadap mereka yang tidak mau tadabbur terhadap Al-Quran. Iya, tapi perlu saya ingatkan di sini bahwa ada orang itu kadang dia bukan tidak mau tadabbur, ya, tapi karena ilmunya belum sampai ke sana dia tidak bisa apa memahami. Yang seperti ini perlu dikasih pelajaran, dia perlu belajar, dikasih motivasi, dia ingat saja akan kewajibannya. Tapi ada orang-orang yang memang dia bisa memperhatikan, tapi tidak mau memperhatikan, sengaja dia telantarkan. Ini hati-hati. Apalagi jiwa itu kalau sudah terbiasa dengan dosa dan maksiat, dia sudah terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan, ya kadang bacaan Al-Quran dia lari, ya dia tahu itu dosa, dia tahu begini, tapi dia sengaja. Rasulullah alafiyah. Baik, maka ini bab yang sangat penting sekali. Di bab ini diingatkan oleh Syekh rahimahullah kewajiban mempelajari Al-Quran dan memahaminya. Baik, kemudian bab berikutnya. Kata beliau rahimahullah ta'ala, babul khawfi ala man lam yafhafil Qur'an ayyakuna minal munafikin. Ini bab berikutnya. Penegasan lagi terhadap bab sebelumnya. Bab kekhawatiran terhadap orang yang tidak memahami Al-Quran, jangan sampai dia tergolong sebagai kaum munafikin. Ini hati-hati. Iya. Orang yang tidak paham Al-Quran, jangan sampai tergolong dari apa? Kaum munafikin. Sebab ini sifatnya siapa? Kaum munafikin. Lihat ya. Wa qawlihi ta'ala, dan firman Allah ta'ala, wa minhum man yastami'una ilaik hatta idha kharaju min indik al-ayah. Dan diantara mereka, ini yang dimaksud kaum munafikin. Ada yang mendengar kepada engkau Nabi Muhammad. Begitu dia keluar, iya, dari sisimu, baru dia berkomentar. Seakan-akan dia menolak. Iya. Ini sifatnya kaum munafikin. Seperti ini. Wa minhum may yastami'u ilaik hatta idza kharaju min 'indik qalu lil ladina utul 'ilma madza qala anifa. Sampai ketika mereka keluar dari sisimu, orang-orang munafikin ini berkata kepada orang yang berilmu, maksudnya dari para sahabat yang hadir di situ, dari ulama sahabat, apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad tadi? Ya, tidak mau paham dia. Itu sifatnya kaum munafikin. Jelas ya? Maka jangan sampai ada seorang tergolong kepada kaum munafikin ini. Tapi itu tadi saya bilang ya, orang yang tidak mau paham, orang yang tidak memahami Al-Quran ini terbagi dua. Yang pertama, ada yang tidak mau paham, berpaling. Dia memang tidak ada keinginan memahaminya. Iya, tidak ada perhatian terhadapnya. Nah, ini yang disebut di sini, ancaman. Sangat langsung. Ada orang yang dia mau paham, punya semangat, tapi dia tidak punya alat memahami. Iya. Karena dangkalnya ilmunya, dia tidak bisa memahami. Tapi dia mau memahami. Yang seperti ini, dia ingat saja kewajiban umum. Sambil dia terus belajar. Sambil dia apa? Terus belajar. Tapi dari kandungan umum di sini, hati-hati. Nih, dari fikih. Di dalam pembahasan buku ini. Seorang harus mengenal bahwa dia hendaknya memiliki sifat punya rasa khawatir. Jangan sampai tergolong kepada apa? Kaum munafikin. Subhanallah. Ini dulu di masa para sahabat. Besar sekali kekhawatiran mereka. Sampai Umar itu bertanya kepada Hudzaifah. Apakah saya termasuk kaum munafikin yang disebut oleh Nabi? Subhanallah. Iya. Mereka mengkhawatirkan nifaq terhadap diri mereka. Kalau kita, Masya Allah. Ya kayak aman, sentosa. Kayak tidak ada masalah saya. Iya. Beda dengan orang-orang itu. Itu tanda keimanan yang benar. Sebab kalau tauhidnya benar, imannya benar, itu akan menimbulkan rasa takut. Ia takut jatuh dalam kesyirikan. Ia takut masuk ke dalam golongan orang yang tidak paham Al-Quran. Karena itu sebagian as-salaf, kalau ada yang dibacakan perumpamaan dalam Al-Quran, kemudian dia tidak paham, maka dia menangis. Dia berkata, saya ini bukan termasuk orang yang berilmu. Iya. Dia menangis. Beda dengan kita. Ya memang gak paham. Ya. Bersama dengan itu santai-santai aja. Masya Allah. Ya. Nah, ini perbedaan ya. Harus dipahami di sini. Ini dari fikih dalam buku ini. Dari bab-bab yang sangat penting sekali. Untuk kita kenal. Ya. Nah, ini memang sengaja ya saya bahas. Karena penting di dalam kehidupan kita. Ini bagian dari hal-hal yang wajib untuk dikenal. Apalagi ada Ramadan nanti mau datang. Ya kita manfaatkan bulan tersebut sebagai bulan yang apa? Kita bersahabat dengan Al-Quran. Lebih bagus muamalah kita terhadap Al-Quranul Karim. Ini kunci-kunci supaya kita bersemangat. Dijadikan sebagai kaidah di dalam menjalani lembaran-lembaran kehidupan ini untuk menjadi ahlul Quran. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita semua sebagai ahlul Quran wa khassatuh. Baik. Kemudian ayat yang kedua kata beliau, wa qaulihi ta'ala wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Al-ayat. Sungguh kami telah penuhi neraka jahannam. Ya. Banyak dari jin dan manusia. Lahum qulubun, mereka punya hati. Tidak mereka pakai memahami dengannya. Al-ayat, kelanjutan ayat, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tidak dipakai melihat. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga tidak dipakai mendengar. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Mereka inilah orang-orang yang seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat. Mereka inilah orang-orang yang lalai. Nah, perhatikan. Ini di antara manusia ada yang seperti ini. Dan ini ayat subhanallah di surah Al-A'raf di 3 ayat sebelumnya diingatkan satu golongan dari manusia. Watlu alaihim naba'a alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin walau syi'na larafa'nahu biha walakinahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa famathaluhu kamathalil kalb. Bacakanlah kepada mereka berita orang yang kami berikan ayat-ayat. Ini sampai kepadanya ilmu, datang ayat-ayat. Tapi fansalakha minha, dia berpaling darinya, meninggalkannya. Begitu dia berpaling, fa'atba'ahu syaitan, langsung diikuti oleh syaitan. Itu kemustian. Dia berpegang dengan ilmu, selamat dia dari syaitan. Berpaling, pasti diikuti oleh apa? Syaitan. Nah, ini penafsirannya sama dengan firman Allah, "Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarid." Siapa yang berpaling dari mengingat Ar-Rahman, maka kami akan buat syaitan itu berkuasa terhadapnya. Syaitan ini selalu menemaninya, menyertainya, menjadi qarinnya. Maka begitu dia berpaling, diikuti oleh syaitan. Fakana minal ghawin, maka dia termasuk dari orang-orang yang gawin. Al-gawaya itu tersesat setelah dapat ilmu. Walau syi'na, dikata kami berkehendak, kami angkat dia. Ini juga dari ayat yang menafsirkan ayat sebelumnya di awal bab. Dengan ayat-ayat, seorang diangkat derajatnya. Tapi ini orang, dia cinta untuk rendah di atas muka bumi, mengikuti hawa nafsunya. Maka perumpamaannya seperti perumpamaan anjing. Disebutkan perumpamaan yang sangat jelek untuknya. Supaya dipahamkan. Ini hal yang sangat jelek dan buruk. Kemudian setelah itu, setelahnya dua ayat, datang ayat ini. Ya. Walaqad dara'na li jahannama. Sungguh kami telah penuhi neraka jahannam. Kathiran minal jinni wal ins. Banyak dari jin dan manusia. Lahum kulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati. Tidak dipakai memahami. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata, tidak dipakai melihat. Walahum adanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga, tidak dipakai mendengar. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka ini seperti hewan-hewan ternak, bahkan lebih adall, lebih tersesat lagi. Iya. Ulaika humul ghafilun. Itulah orang-orang yang tercela. Inilah ghaflah, kelalaian yang tercela. Lalai itu ada banyak jenis ya. Ini ghaflah pada orang-orang kafir yang menyebabkan kekafiran, naudzubillah. Iya. Maka hati-hati. Ini sifat penghuni neraka jahannam seperti itu. Sifat penghuni neraka jahannam. Sifat orang-orang yang berpaling dari Al-Qur'an. Maka jangan sampai seseorang itu masuk ke dalam golongan ini. Iya. Masuk ke dalam golongan ini. Baik. Perhatikan ya dari judul bab Syekh, ayat-ayat yang beliau bawakan itu sangat mendalam sekali berkaitan dengan bab. Dan ini dari kebiasaan penulis memang rahimahullah, mereka itu beliau sangat tajam sekali pendalilan-pendalilannya. Dan penekanannya itu betul-betul membuat orang istiqamah di atas ilmu. Lurus di atas petunjuk. Iya. Inilah ulama seperti ini. Kita sudah baca buku ini ya. Beberapa bab. Beliau hanya bawakan ayat hadith. Ayat hadith. Iya. Dan athar. Inilah ilmu namanya. Baik. Kemudian beliau bawakan hadith di sini. Kata beliau Asma. Itu Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu anha. Atau radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum tuftanuna fi kuburikum ka fitnatid dajjal au qariban min fitnatid dajjal. Sesungguhnya kalian itu akan terfitnah, diuji di kubur-kubur kalian seperti fitnah ad-dajjal. Muslim. Sungguhnya kalian itu akan diuji di kuburan kalian seperti fitnah ad-dajjal, atau qariban min fitnah ad-dajjal, atau dekat seperti fitnah ad-dajjal. Ini pengabaran dari Nabi ya, bahwa ada antara manusia nanti diuji di kubur. Iya, seperti fitnah dajjal atau mendekati fitnah dajjal. Ini sama ya, dari fitnah dan ujian. Kita berlindung darinya, nasallallahu alafiyah. Yu'ta ahadukum fayuqalu lahu ma ilmuka bihadzal rajul? Maka didatangkan salah seorang dari kalian, kemudian dikatakan kepadanya, apa pengetahuan kamu tentang orang ini? Maksudnya Nabi Muhammad, Rasul yang diutus kepadanya. Fa'amal mu'min awil mungkin fayaqul, adapun seorang mukmin atau orang yang yakin, maka dia berkata, huwa Muhammadun Rasulullah, dia adalah Muhammad Rasulullah. Ja'a nabil bayyinat wal huda, beliau datang dengan membawa kejelasan dan petunjuk. Fa'ajabna wa amanna wa taba'na, maka kami jawab seruan beliau, kami beriman dan kami mengikutinya. Fayuqal nam salihan, maka dikatakan kepadanya, tidurlah kamu sebagai orang yang salih. Faqad alimna innaka la mu'min, kami telah mengetahui engkau adalah seorang mukmin. Dia jawab, dia mudah, gampang. Iya. Ammal munafiq awil murtab, adapun munafik dan orang yang ragu, fayaqulu la adiri, dia berkata, saya tidak tahu. Sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultuhu, saya hanya mendengar manusia berucap sesuatu, saya juga ikut mengucapkannya. Perhatikan bahasanya. Adapun seorang munafik atau orang yang ragu. Iya. Karena itu orang yang ketika dibacakan Al-Quran tidak menetap di hatinya, dia tidak bisa menjawab pertanyaan di alam kubur ini. Iya. Dia tidak memahami. Yang dikata dia paham, dia akan menjawab seperti ini, yakin. Kaum munafikin tidak bisa seperti itu. Oh, kami hanya mendengar manusia berucap sesuatu, kami juga ikut mengucapkannya. Ini luar biasa ya, bab ini. Dahsyat sekali. Ya. Untuk jiwa-jiwa yang hidup, supaya memahami tentang besarnya dan agungnya Al-Quran ini. Kewajiban kita terhadap Al-Quranul Karim. Wa fi hadithil bara fi sahih, dalam hadith al-bara di as-sahih, anna al-mu'min yaqul huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulani ma ilmuk? Fayaqul qara'tu kitab Allah fa amantu bihi wa saddaqtu. Di hadith Bara bin Azib dalam as-sahih, maksudnya as-sahih di dalam hadith yang sahih maksudnya. Karena ini hadith di Sunan Abi Dawud ya. Ada juga di Musnad Imam Ahmad. Nah, jadi orang ini ketika berkata dia adalah Rasulullah, maka ditanya lagi kepadanya, dari mana kau tahu dia Rasul Allah? Apa buktinya? Maka dia berkata, qara'tu kitab Allah fa amantu bih wa saddaqtu, saya telah membaca kitab Allah, saya beriman dengannya dan saya benarkan. Nah, ini dia membaca apa? Al-Quran, berpengaruh Al-Qurannya. Kalau kamu munafikin tidak seperti itu. Iya. Karena itu hati-hati. Siapa yang tidak memahami Al-Quran, itu dari kaum munafikin. Nah, di sini ada kadar, kita harus takut. Jangan terlalu pede ya. Oh, itu kan kaum munafikin. Insya Allah saya bukan munafikin. Ya, ya insya Allah kita semua begitu. Tapi jangan terlalu pede menjamin diri. Para sahabat mengkhawatirkan terhadap diri mereka, kaum munafikin. Dan itu ciri dari keimanan. Membuat dia tergerak, terus berupaya. Ya. Terus dia berusaha, tidak putus asa dari rahmat Allah. Dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus dia bergerak, beramal. Iya. Membangun dari kebaikan. Harusnya seperti itu seorang hamba. Enggak boleh dia putus asa. Baik. Selesai dari bab ini. Satu bab lagi ya. Hah? Kita tambah satu bab lagi. Atau sudah ngantuk kan tuh? Ya kayaknya bagus, masih saya lihat masih datar-datar aja. Khusyuknya khusyuk yang bagus, bukan khusyuk yang apa namanya membuat dagu itu ke bawah. Iya. Bab yang berikutnya kata beliau bab qaulillahi ta'ala wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amani wa inhum alaya wa inhum illa apa namanya? Yadhunnun. Di sini beliau bawakan ayat. Bab firman Allah Ta'ala wa minhum ummiyuna. Di antara mereka ada yang ummiyun. Ummiyun jama dari ummi. Artinya dinisbatkan kepada ibunya. Orang yang baru lahir keluar dari ibunya itu tidak bisa membaca, tidak bisa apa? Menulis. Itu ummi. La ya'limuna al-kitab. Mereka tidak punya ilmu tentang Alkitab kecuali amani. Ini ayat di surah Al-Baqarah di konteks celaan terhadap orang-orang Yahudi. Di konteks celaan terhadap orang-orang Yahudi. Jadi antara mereka ada yang ummiun. Nisbat kepada ummi. Tidak mengenal dari Alkitab kecuali amani. Amani ini ditafsirkan dengan dua penafsiran. Penafsiran yang pertama, dan ini yang ditafsirkan oleh Tabari, bahwa amani dia hanya pandai kedustaan saja. Iya. Hanya membuat kedustaan, mengadakan kedustaan. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua dia mengatakan amani dia hanya bisa membaca, menghafal tapi tidak paham maknanya. Ini yang kedua. Dan ini sisi pendalilan penulis di sini untuk ayat ini. Di atas makna ini beliau bawakan. Jadi ini ada kaitannya dengan bab sebelumnya. Iya. Ini berlipat-lipat ya. Syekh menegaskan bab sebelumnya khawatiran jangan sampai tergolong kaum munafikin. Ini sekarang sifatnya orang Yahudi. Jangan sampai kita seperti ini. Tahu dari Alkitab cuman membaca saja, menghafal saja, tapi tidak paham dari maknanya. Tidak paham dari maknanya. Iya. Wa qawlihi ta'ala. Dan firman Allah Ta'ala, "Mathalul ladina humilat tawrata, thumma lam yahmiluha, kamathalil himari yahmilu asfara." Perumpamaan orang-orang yang diberi Taurat, mereka menyandang Taurat. Mereka mempelajarinya, menghafalnya. Thumma lam yahmiluha. Tapi mereka tidak menyandangnya. Maksudnya tidak mengamalkannya. Ya. Inilah keadaan orang-orang Yahudi. Ya. Taurat diberikan kepada siapa? Hah? Yahudi kan? Diberi Taurat. Punya ilmu, dia hafal. Tapi thumma lam yahmiluha, tidak diamalkan. Ya. Kamathalil himari yahmilu asfara. Perumpamannya seperti keledai membawa sifir-sifir. Ya, membawa bawaan. Demikian. Ada yang dia bawa tapi dia tidak paham apa yang dibawa. Perhatikan keledai itu. Ya. Ada bawaan di atasnya, tidak tahu mau apa. Di atas dia, ya, ada buku tidak mungkin dia baca, yang dia sandang juga dia tidak mengerti. Nah, maka ini perumpamaan dua ayat di dalam Al-Quran, ya dahsyat sekali ya, mengingatkan kita jangan sampai kita berpaling dari Al-Quran seperti ini. Seorang hamba hanya tahu dari Al-Quran. Membacanya, menghafalnya, tapi tidak mengetahui maknanya, tidak mengamalkannya. Hati-hati. Iya. Kemudian beliau bawakan hadis. Kata beliau Nabi Darda radhiyallahu anhu annahu qala kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fa syakhasa bi basarihi ila as-sama. Kata Abu Darda, kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengangkat pandangannya ke langit. Iya. Kadang beliau melihat ke langit. Itu biasa ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau melihat, pernah melihat purnama, melihat kejadian. Maka beliau bercerita kepada para sahabatnya sebagian hadis yang terkait dengan kejadian itu. Ketika beliau melihat ke langit, beliau berkata, "Tsumma qala hadza awanu yukhtalasul ilmu minan nas hatta la yaqdiruna ala syai'in min." Kata beliau, ini adalah waktu yang ilmu itu akan diangkat dari manusia. Akan diangkat dari manusia. Sampai mereka tidak mampu lagi untuk mengambil sesuatu apapun dari ilmu itu. Subhanallah. Jadi sudah diberitakan oleh Nabi. Ini waktu-waktu akan datang nanti. Ilmu itu dicabut dari manusia, diangkat dari manusia. Dan ini potongan ada di dalam hadis yang lainnya, diriwayat Bukhari dan Muslim. Inna Allah la yanzi'u al-ilma intiza'an yantazi'uhu min suduri min kulubil ibad, walakin yantazi'uhu biqadbil ulama. Inna Allah la yakbidul ilm, apa namanya, intiza'an yantazi'uhu min kulubil ibad, walakin yakbidul ilm biqadbil ulama. Sungguhnya Allah tidak mencabut ilmu itu, tercabut begitu saja, dicabut dari hati-hati manusia. Tapi ilmu itu dicabut dengan diwafatkannya para ulama. Faqala Ziyad bin Labid Al-Ansari, berkata Ziyad bin Labid Al-Ansari. Ziyad bin Labid Al-Ansari ini dari sahabat mulia, dari orang-orang Al-Ansar. Iya. Kaifa yukhtalasu minna wa qad qara'na al-Qur'an? Fa wallahi lanaqra'annahu thumma lanuqri'anna nisa'ana wa abna'ana. Kata Ziyad bin Labid, bagaimana ilmu itu dicuri dari kita, dicabut dari kita, sedangkan kita ini telah membaca Al-Quran. Demi Allah, kami akan terus membacanya dan memperdengarkan Al-Quran ini, membacakan Al-Quran ini kepada istri-istri kami dan anak-anak kami, supaya terjaga. Faqala, maka Abu Darda berkata, "Thakilat ka ummuk ya Ziyad." Sungguhnya ibumu telah berat melahirkan engkau wahai Ziyad. Ini kalimat teguran ya, berjalan di mana? Di lisan orang Arab. Iya. In kuntu la'udduk min fuqahai ahli al-Madinah. Padahal sebelumnya saya menyangka engkau, saya menghitung engkau dari ahli fikihnya kota Madinah. Sebab Ziyad bin Labid ini bukan sembarang orang, ini sahabat ya. Sudah masuk Islam dahulu. Iya. Banyak hal yang baik yang beliau hadiri dan dianggap oleh Abu Darda dari ahli fikih kota Madinah. Nah, bagaimana ilmu itu dicabut? Dicuri Al-Quran itu. Maka Abu Darda berkata, "Hadhihi at-Taurat wal Injil 'indal Yahud wan Nasara, famadza tughni anhum?" Ini Taurat dan Injil berada di Yahudi dan Nasara. Apa yang bisa memberi manfaat bagi mereka? Iya. Jelas ya? Jadi beliau mengingatkan bagaimana ilmu itu diangkat. Bukan Al-Qur'annya langsung hilang, tidak. Tapi orang membacanya, dia tidak memahami dari mana apa? Dari Al-Qur'an itu. Sama dengan orang-orang Yahudi dan Nasara. Mereka baca dari kitab mereka, tapi mereka tidak pahami. Tidak punya ilmu tentang kandungannya. Cuma dia baca huruf-hurufnya, lafaz-lafaznya dihafal, begitu saja. Iya, inilah penafsiran ayat yang kita baca. Kemudian hadis yang terakhir, kata beliau di sini, rawahu Tirmidzi wa qala hasanun gharib. Ini hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dikatakan sebagai hadis hasan gharib. Ya, muallik di sini mengatakan isnaduhu jayyid. Wa Aisyah radhiyallahu anha, hadis yang terakhir dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma unzila alaihi inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar ila qawlihi subhanaka fakina adzaban nar qala wailul liman qara hadhihi al ayah wa lam yatafakkar fiha, rawahu Ibnu Hibban fi sahihi. Ini juga hadis yang agung dari Aisyah radhiyallahu anha. Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala Al-Qur'an diturunkan kepada beliau ayat إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب sampai ayat subhanaka faqina adzaban nar. Iya. Ini beberapa ayat ya dari surah Ali Imran. Nabi berkata, "Wailun liman qara'a hadhihi al-ayat." Celaka bagi siapa yang membaca ayat ini kemudian dia tidak tafakkur di dalamnya. Tidak tafakkur di dalamnya. Ya, hadis diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Maka ini ayat penting untuk kita perhatikan, kita cermati. Karena itu dari dan ini ayat di surah Ali Imran ya. Karena itu telah berlalu bagaimana surah Ali Imran itu pemuka Al-Qur'an. Ada ayat-ayat yang seperti ini. Patut kita tafakkur di dalamnya. Dan ini peringatan untuk kita semua bahwa Al-Qur'an itu bukan hanya sekedar dibaca, tapi harus ada tafakkur dan tadabbur di dalamnya. Ya Allah taala. Baik. Gimana mau tanya jawab atau? Hah? Saya jawab pertanyaan. Oh, kalau diam-diam nanti saya langsung sholat aja. Gimana kita jawab pertanyaan? Ini suara-suara tidak meyakinkan. Yang terkait dengan masalah menghafal apa segala macam, kenapa sulit memahami? Ini kita masih ada beberapa bab ya. Mungkin akan datang nanti jawabannya di setelah pembahasan. Ini saya sudah ingatkan ya di majelis ini sekarang. Nah, ini di pembahasan buku ada hal-hal jangan dikatakan oh saya boleh hadir boleh tidak. Saya utama saya hadir. Ingat ada hal-hal yang merupakan kewajiban kita memahami. Ya. Agar supaya seorang itu ada kesadaran untuk mempelajari apa yang merupakan kewajibannya. Apa hukum baca Al-Quran pada pembukaan sebuah acara majelis? Tidak apa-apa ya kalau dibuka dengan membaca ayat-ayat. Agar supaya ayat ini diterangkan dari tafsirnya, dijelaskan maknanya. Iya. Agar ditadabburi. Tidak ada masalah insya Allah kalau itu dilakukan. Kadang-kadang bukan dijadikan sebagai suatu kebiasaan. Apa hukumnya membaca Sadaqallahul Azim setiap kali selesai membaca Al-Quran? Ya memang betul ya, Allah maha benar. Allah yang maha agung itu maha benar dalam segala firman-Nya. Itu maha benar, ucapan betul. Ya. Tapi apa dalilnya itu dibaca setiap kali selesai membaca Al-Quran? Apakah dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya? Ya. Itu perlu dalil ya. Apa hukumnya membuat papan nama untuk gereja? Dalam keadaan dia mengetahui bahwa itu untuk gereja. Ya ini tidak boleh ya seperti ini. Allah berfirman, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Jangan kalian tolong-menolong di atas dosa dan permusuhan. Terkait dengan membaca Al-Quran secara tartil, insyaAllah ta'ala akan datang nanti apa namanya pembahasannya. Kita belum membahas tentang adab tilawah. Saya mungkin akan sedikit berbicara tentang adab tilawah. Apa hukum mengambil upah dalam mengajarkan Al-Quran? Tidak ada masalah dia mengambil dari pemberian ketika dia mengajarkan Al-Quran, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna haqqa ma akhadtum alaihi al-ajr fil Quran." Hal yang paling berhak kalian mengajarkan Al-Quran, mengambil upah darinya adalah pada Al-Quran. Itu tidak dipermasalahkan sepanjang ya dia bukan orang yang menjadikan hal tersebut sebagai patokan utamanya, bukan hal yang mengeluarkannya dari keikhlasan atau menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Mana yang lebih saya dahulukan? Saya menghafal Al-Quran atau mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran sementara saya telah berumur 20 tahun. Ya tidak ada pertentangan ya. Sekarang dia mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran. Kalau ada yang mengajarinya, dia pelajari. Ya, kalau ada waktu kosong, dia hafal. Dia hafal. Sambil dia berusaha ketika ada yang mengajarinya dia pahami. Maka insya Allah ta'ala gak ada masalah. Diambil sisi keutamaan dari menghafal dan selalu mengulangi Al-Quran, dia mahir dalam membacanya. Sisi lain, dia berusaha untuk memahami maknanya. Kalau dia berjalan di atas hal itu, bagus insya Allah. Bolehkah kami belajar tafsir dari buku-buku tafsir terjemahan? Nah, ini bahaya yang kayak gini. Ya. Sebab terjemahan itu, yang tidak dijamin ya dia, benar di dalam menerjemahkan. Iya. Ini ilmu tidak dibaca dari buku. Jangankan buku bahasa terjemahan, buku bahasa Arab saja orang tidak belajar dari buku. Tapi diambil dari mana? Dari guru. Kalau dia baca buku, ada guru yang memahamkannya buku itu. Kalau dia sudah punya dasar, pondasi, baru dia baca, itu tidak ada masalah. Tapi kalau dia belum ada dasar, belum pernah belajar sebelumnya, baca sendiri, ini hati-hati. Orang yang biasa baca sendiri, nanti dia keluar sendiri. Ya, tahu ya kalau dia keluar sendiri. Tengah manusia dia keluar sendiri, nah itu nanti bikin hal-hal yang aneh dan ajaib nanti. Ada beberapa orang yang menginginkan bacaan Al-Quran mereka agar terdengar merdu. Mereka memiliki cara gurah yang berakibat timbul rasa sakit dan pedih pada hidung dan kepala. Ya, gurah itu bentuk dari kesehatan ya. Kalau dia mau ada manfaatnya, dipandang ada manfaatnya dari sisi kesehatan, tidak apa-apa. Ya, tapi itu katanya ada masalah ya, karena di gurah itu dikhawatirkan dia terlalu keras bisa merusak apa begitu di hidung. Ya, itu bukan urusan saya sebenarnya, itu urusannya orang-orang ahli kesehatan. Lihat saja kalau dia bermanfaat, tidak ada masalah. Dan kita ada pembahasan nanti tentang masalah at-taghani bil-Quran. Apa maknanya, bagaimana seorang itu memperindah bacaan di Al-Quran. Akan datang pembahasan kita insyaAllah ta'ala. Bagaimana hukumnya kita menghafal beberapa surah dalam Al-Quran, tapi kita tidak tahu makna dan kandungan dari surah tersebut? Nah, ini harus dia lengkapi ya dengan cara dia pelajari. Apalagi itu adalah surah yang biasa dia baca di dalam sholatnya. Dia pelajari dari maknanya. Ya, dia kembangkan dirinya ya. Sampai sini dulu, insyaallah taala kita sambung nanti di pertemuan besok di sesi jam 9:30 pagi. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.